شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ما يستفاد من الحديثين ما يستفاد من الحديثين أين وصل الدور giliran siapa sekarang masih ingat saya katakan jangan pindah tempat biar tahu siapa yang sudah siapa yang belum kalau enggak nyampe maju ke sini saja ya Allah waktu yang tinggal sedikit kum اقرأ وترجم اقرأ العربيه dulu baru kemudian diterjemahkan اقرأ استحباب ما يستفاد من الحديثين استحباب الإعانة استحباب الإعانة استحباب الإعانة على الجهاد في سبيل الله وأن ذلك من أجل صدقات وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم صدقته لا جلس ولن استحباب الإعانة على الجهاد في سبيل الله وأن ذلك من أجل صدقات جيد فقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم فقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم صدقات نعم disunahkan menolong untuk membantu dalam jihad karena hal tersebut merupakan diantara sedekah-sedekah yang paling mulia dan Nabi SAW telah menamakannya sebagai sedekah. Nah, faedah pertama adalah anjuran untuk membantu dalam jihad fisabilillah. Anjuran untuk membantu dalam perjuangan jihad fisabilillah. Wa anna dhalika min ajalli sadaqat, dan bahwasanya itu merupakan setinggi-tinggi sedekah. Setinggi-tinggi sedekah adalah sedekah dalam jihad fi sabilillah. Dan Nabi menamakannya sebagai sedekah. Nah, nomor dua. Yang berikutnya. Asania. Anna Umar tasaddaqa 'ala dhalika al-mujahid bil faras wa lam yaj'alha waqfan 'alayh. Waqfan fi sabilillah ala jihad wa illa lamma jaza lirrajuli bay'ahu fal muradu hamlu tamlikin la hamlu tawqifin. Apa terjemahnya? Bahwasannya Umar radhiyallahu anhu memberikan sedekah kepada seorang mujahid dengan kuda, seekor kuda. Aywa. Dan beliau? Dan beliau tidak menjadikannya wakaf atasnya. Tidak menjadikannya sebagai wakaf. Ya. Menjadikannya sebagai wakaf. Tetapi? Atau wakaf di jalan Allah dalam berjihad. Iya. Kalau tidak demikian? Kalau tidak demikian, maka tidak boleh untuk seseorang membelinya. Maka yang dimaksud adalah bukan membelinya, menjualnya. Kalau tidak demikian, tentu tidak dibolehkan bagi orang tadi untuk menjualnya. Kan Umar memintanya kembali untuk membelinya. Saya beli. Tetapi Rasulullah SAW melarang, jangan. Barakallahu fikum, berarti Umar ketika memberikannya kepada orang tadi bukan wakaf. Tetapi bantuan untuk dia atau tamlik. Tamlik itu kepemilikan. Apa buktinya? Buktinya bisa ditawar lagi dan bisa dibeli. Menunjukkan kalau itu bukan wakaf. Karena kalau wakaf, lama jaza bay'uhu. Tidak mungkin dibolehkan untuk jual beli. Sahih? Kalau wakaf itu kan sudah tidak ada yang memiliki kecuali Allah Ta'ala dan dipakai untuk kepentingan agama. Itu kalau wakaf. Ini bukti kalau Umar bersedekah bukan sebagai wakaf, tetapi sebagai kepemilikan. Ini untukmu, milikmu. Nah, teruskan. Fal murad. Maka yang dimaksud di sini adalah memberikan memikul kepemilikannya bukan wakaf, bukan sebagai wakaf. Hah? Bukan sebagai wakaf. Baik. Jazakallahu khair. Fal murad, maka kalimat Umar memberikan tunggangan kepada orang tadi, maknanya memberikan tunggangan adalah hamlut tamlik, memberikan kudanya kepada orang itu. La hamlu tauqif, bukan memberikan tunggangan sebagai wakaf, tetapi memberikan tunggangan sebagai tamlik, kepemilikan ini milikmu untukmu. Baik. Jayid. Yang ketiga, an-nahyu. Nah. An-nahyu anisyirai sadaqah li'annaha khuri. An-nahyu anisyirai sadaqah. An-nahyu anisyirai sadaqah. Jayid. Li'annaha khurijat lillahi falayan bagi anta ta'allaqa bihan nafsu. Larangan dari membeli sedekah, karena sesungguhnya sedekah itu dikeluarkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka tindak sepantasnya jiwa masih bergantung kepadanya. Ya. Tidak sepantasnya jiwa ini masih berkait dengannya karena sudah dikeluarkan sebagai sedekah. Ikhwan fillah na'azukumullah, kalimat an-nahyu min syira'is sadaqah, larangan untuk membeli sedekah, ini rancu ada dua makna. Kalau maknanya adalah orang yang memberikannya membeli kembali, itu yang dilarang. Tetapi kalau orang lain, enggak ada larangan. Di kalimat dilarangnya membeli sedekah, ini yang mana? Sebab sedekah kalau sudah diberikan pada seseorang miskin, orang miskin tadi ingin menjualnya, boleh. Boleh apa enggak boleh? Boleh. Misalnya saya kasih engkau 7 ekor kambing. Alhamdulillah, saya lagi enggak punya uang, diberi kambing 7 ekor. Mau saya jual satu, boleh enggak? Boleh. Tetapi kalimat tadi terkesan sedekah enggak boleh dijual. Sedekah kalau diberikan kepada seseorang miskin, maka itu udah milik dia. Mau diapakan terserah dia. Mau dipotong terserah dia, mau dimakan terserah dia, mau dijual terserah dia, mau dijual hidup atau dijual dagingnya terserah dia. Karena sudah milik orang tersebut. Tetapi yang dimaksud di dalam poin 3 ini adalah seorang yang bersedekah membeli kembali sedekahnya, itu enggak boleh. Orang yang bersedekah membeli sedekahnya kembali tidak boleh, apalagi memintanya kembali. Sini, saya enggak jadi ngasih. Apalagi membeli saja enggak boleh, apalagi memintanya kembali. Nah, teruskan. Wasyira'uha. Wasyira'uha dalilun ala ta'alluqihi biha. Nah, wali alla yuhabihu alba'i'u. Alba'i'u. Fayaudu alaihi syai'un min shadaqatihi. Nah. Dan membelinya adalah dalil atas keterkaitannya dengannya. Keterkaitan hatinya dengannya. Keterkaitan hatinya dengannya. Yeah. Dan agar penjual tidak memberinya secara cuma-cuma, sehingga kembali sesuatu atasnya dari sedekahnya. Iya, yeah, jangan sampai orang tadi menjualnya dengan harga yang murah karena ini toh kemarin juga dikasih oleh dia kok. Udahlah saya kasih murah aja. Akhirnya apa? Akhirnya sedekahnya balik. Ya'udu alaihi sedekatuhu. Akhirnya sedekahnya kembali kepada orang pertama. Sehingga nomor 3 ini dimaksud oleh beliau, oleh Syekh rahimahullah, adalah larangan memberi sedekah bagi orang yang telah bersedekah. Jangan membeli kembali. Orang yang telah bersedekah memberikannya pada orang lain, jangan diambil kembali, jangan dibeli kembali. Dibeli kembali pun enggak boleh. Taib, mengapa? Karena itu menunjukkan hatimu masih terkait dengan apa yang sudah disedekahkan. Sesuatu yang sudah disedekahkan, jangan kamu terkait hatinya dengannya. Karena itu sudah milik orang lain. Sudah keluar dari dirimu sebagai sedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau engkau membeli kembali, ada dalil bukti kalau engkau masih terkait dengannya, masih terkait dengan sedekah yang diberikannya. Apalagi kalau kemudian orang tadi menjualnya dengan harga murah, udahlah ambil aja kembali, berarti sedekahnya balik kepadamu. Lebih mengerikan lagi, digambarkan dengan sangat jeleknya oleh Nabi seperti anjing yang muntah kemudian menjilat kembali muntahannya. Na'udzubillah min dzalik. Rabi'ah, yang keempat, yuhramul 'udu fi shadaqah wa huwa madhhabu jumhurul ulama. Diharamkannya mengambil kembali sedekah, dan ini adalah mazhab kebanyakan para ulama. Gimana? Yuhram? Lagi? Diharamkannya mengambil sedekah. Mengambil kembali. Diharamkan? Diharamkannya mengambil kembali sedekah yang telah diberikan. Bahwa mazhab jumhur ulama. Cik, jazakallah. Yuhram al-audu fi sadaqah. Diharamkannya mengambil kembali sedekah yang telah dikeluarkan. Haram hukumnya mengambil kembali. Dan ini madhab jumhur para ulama. Oleh karena itu, nasihat saya kepada kalian dan kepada seluruh kaum muslimin, kalau sudah memberikan sesuatu, udah tutup mata, tutup telinga, jangan melihat, jangan mendengar apa yang diperlakukan oleh orang yang diberi tadi terhadap pemberiannya. Jangan lihat, jangan dengar. Mengapa? Khawatir kamu nanti ada sesuatu, penyesalan. Aduh, kok gak diurus itu kuda saya? Aduh, saya berikan ayam bagus-bagus, kok disia-siakan? Itu ayam istimewa, harganya mahal. Kamu gelisah dengan ayam yang sudah diberikan pada orang lain. Taib, kenapa? Karena engkau selalu mengawasi. Yatatabba as-sadaqah, menelusuri, melihat, mendengar apa yang diperlakukan oleh dia terhadap pemberiannya. Jangan, itu nanti akan mendorong kamu ingin ngambil kembali. Udahlah saya beli aja ayamnya, kamu gak bisa ngurus misalnya. Jangan, jangan, jangan. Sehingga lebih baik, lebih selamat, kamu tidak tahu. Jangan nanya bagaimana ayamnya kemarin, sudah biar. Jangan tanya, oh anu sakit ini, jangan. Nanti kamu kecewa, nanti kamu begini, kamu begitu. Bahkan akhirnya muncul ingin mengambil kembali atau ingin membeli kembali. Barakallahu fikum. Baik, jazakallah khair. Yang kelima, tanfir. Tanfir min dalik bihadal mitl alladhi huwal ghayah fil busya'ah. Fil basya'ah. Fil basya'ah waddina'ah. Waddana'ah. Waddana'ah. Nah, menakut-nakuti dari itu dengan permisalan ini, yang itu adalah puncak dari kekecian dan kerendahan. Ya, membikin seorang lari atau takut, jadi kalau menakut-nakuti benar, dari perbuatan itu. Artinya hati-hati, jangan mengambil kembali sedekahmu atau membeli kembali sedekahmu. Ini namanya tanfir. Bagaimana tanfirnya Nabi alaihi wasallam? Dengan memberikan contoh yang sangat jelek. Bihadzal masal, dengan permisalan alladhi huwa al-ghayah fil basya'. Contoh yang merupakan puncak jeleknya. Artinya sangat jeleknya. Ghayah itu sangat tinggi, fil basya'ah dalam kejelekannya. Betapa menjijikkannya seorang yang muntah menjilat kembali muntahannya. Auzubillah. Kita berlindung kepada Allah daripadanya. Menjijikkan. Maka Rasulullah menggambarkan dengan gambaran yang sangat menjijikkan ini, waddana'ah yang sangat rendah ini, adalah supaya orang lari. Tanfir, supaya jangan lakukan. Karena itu menjijikkan sekali. Taib, yang keenam, istithna jumhurul ulama'i min tahrimil 'udah fil hibah ma yahibuhul walid, ma yahibuhul walid li waladihi, ma yahibuhul walidu li waladihi. Para ulama, jumhur para ulama, mengecualikan dari pengharaman pengambilan kembali pada hibah. Iya. Yaitu apa yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Jadi, dikecualikan oleh para jumhur ulama, kebanyakan ulama mengecualikan bolehnya mengambil kembali apa yang sudah diberikan. Kan hukum asalnya tidak boleh, bahkan ditanfir dengan permisalan yang sangat jelek. Kecuali ma yahibul walid liwaladihi, kecuali apa yang diserahkan oleh seorang bapak kepada anaknya. Anaknya dikasih motor oleh bapaknya, ternyata dipakai kebut-kebutan, diambil kembali. Udah, loh pak, kan sudah dikasih. Tidak bisa, saya ambil kembali. Boleh apa enggak boleh? Jumhur para ulama membolehkan, khusus bapak kepada anaknya. Seperti diberi HP, ternyata dipakai untuk yang enggak-enggak, maka diambil kembali, itu pun boleh. Misalnya bapaknya ingin ngetes, coba kalau dikasih HP dipakai apa sih? Ternyata belum dewasa, masih memakainya untuk kesia-siaan, untuk maksiat, untuk, maka diambil kembali. Baik. Fa innalahu rujuk. Fa innalahu rujuk fi dalik. Maka boleh pada hal tersebut untuk mengambilnya kembali. Ya. Maka bapak kepada anaknya boleh merujuk dan mengambil kembali dari anaknya. Amalan. Amalan bima rawahu Ahmad wa ashabus sunan an ibni Umar wa ibni Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yahilu li rajulin muslimin an yu'tiyal atiyah thumma yarji'a fiha illal walidu fima yu'ti waladahu. Sahahu Tirmidzi wal Hakim. Nah, dalam rangka mengamalkan dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ashabus Sunan dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk memberi mengambil hadiah, ya, untuk memberi hadiah kemudian ingin mengambilnya kembali kecuali orang tua pada apa yang ia berikan kepada anaknya. Jadi dalil tadi atau jumhur berpendapat kecuali orang tua yang memberikan kepada anaknya, mereka berhak untuk mengambilnya kembali. Itu diambil dari dalil yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Ashabus Sunan dari sahabat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum, bahwasanya Nabi SAW bersabda, tidak halal bagi seseorang yang muslim untuk memberikan satu pemberian kemudian diambil kembali. Tidak boleh. Illa, kecuali al-walid fima yu'ti waladahu, kecuali seorang bapak yang dia memberikan kepada anaknya, maka dia boleh mengambilnya kembali. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Nakta fi hadzal qadr, barakallahu fikum.